Tuhan, ku mencintai dia, namun ku terpaksa tinggalkannya. Tuhan, ku amat menyayanginya, namun ku terpaksa tinggalkannya. Tuhan, tolong jaga dia untukku, karena hidup ini tidak bermakna tanpanya. Tuhan, hantarkan malaikat untuknya, supaya dia tenang hadapi segalanya. Mencintai dia, namun ku terpaksa tinggalkannya. Tuhan, ku amat menyayanginya, namun ku terpaksa tinggalkannya. Ini tidak bermakna tanpanya. Tuhan, hantarkan malaikat untuknya, supaya dia tenang hadapi segalanya. Utuskanlah rinduku kepadanya, agar dia tahu tentang perasaanku padanya. Tuhan, tolong jaga dia untukku, karena hidup ini tidak bermakna tanpanya. Tuhan, hantarkan malaikat untuknya, supaya dia tenang menghadapi segalanya. Tuhan, ku mencintai dia, namun ku terpaksa tinggalkannya.